lobakate dona na lobakate mikamba tango baebi sakanga ke osweli ngai manda motema ekota kabokono yeba yeba dona bolingwa ngano papa esa eloko akosakana te yeba yeba mikambara bolingwa ngano papa esa eloko akosakana te atako bakopekisa ya ngai na yo yeba dona ozanga motema likambo nakomi tunaka papa se eloko babengi bolingo na mwa tango moke epesaka bisengo sukasuka se mawana balinganyo yeba yeba dona bolingwa ngano papa eza eloko akosakana te yeba yeba mikambara bolingo ebanda adamu na eva eza eloko akosakana te adona mikamba mon président PDG Sele Bufango Dassel Diaco Tambo Sele Bufango Na lobakate dona na lobakate mikamba Tango baebi sakangai ke osweli ngai manda motema ekotaka bokono yeba yeba dona bolingwa ngano papa eza eloko akosakana te yeba yeba mikambara bolingwa ngano papa eza eloko akosakana te atako bakopekisa ya ngai na yo yeba dona ozanga wa motema likambo nakomi tunaka papa se eloko babengi bolingo na mwa tango moke epesaka bisengo sukasuka se mawana balinganyo yeba yeba dona bolingo ngano papa eza eloko akosakana te yeba yeba mikambara bolingo ebanda adamu na eva eza eloko akosakana te diako tambo oyebisa papikasa moto na pejo nde tomonani epai ya joni nzala na lemba donayo kosangai donayo yangai mikamba mwana ya mabe Donayo mwana lisifere ye Donayo rebolingo te komyo kondisa ya mikamba wangayo Okomo kotisa moto zambara Okomo tambwisa moto moto Donayo kosangai Donayo yangai Donayo mwana ya mabe Donayo Oma mwana lisifereye Donayo rebolingo Te komyo kondisa Donayo rebolingo Te komo kotisa moto zambara Te komo tambwisa moto bongo Donayo kosangai Donayo yangai Donayo Mwana ya mabe Donayo koma kolo, donayo yangai, donayo Mwana ya mabe Chano Sara, wapi salakiako Viki bisweswe, na Lubumbashi ha Ya ya bwese Yeah. c'est le Maxime Angeli, le PDG Roger, tonton ami